bisa begini. Kau juga punya hati, pasti kau mengerti ini. Jauh kau di mata, saya hanya kenang di hati. Bersandar dengan harap, saya berdoa. Benci tapi karena saya sedih. Lihat kau dendorang senyum bahagia. Saya tahan rindu di sini dengan hati susah. Saya harap kau bisa tetap setia. Jaga hubungan yang tung janji selamanya. Tunggu saya nanti pasti balik sayang. Tunggu saya nanti pasti datang. Siapa sayang. Harus kuat dan sabar menunggu. Rindu ini biar saya curhat di lagu. Sedih dan galau datang mengganggu. Biar saya begini, tak usah kau ragu. Susah dan dorang yang lihat kau senyum. Sudah kau mengerti atau kau belum? Barang ini yang bikin saya begini. Sayang tolong bahasa susah di sini. Lama tak bersama rindu yang hantui rasa. Pelupa yang bersama angan cuma bisa hati susah. Kini jauh jadi pemisah biar jauh jadi rindu. Lupa jarak yang hatuku peluk angan yang saya bisa. Kadang hati marah, senyum juga paksa. Ucap rindu jarak yang buat saya bisu. Lewat doa yang saya minta agar cepat kau berjumpa. Saya coba tepis rindu ini lewat telepon. Tanya kabar hari ini, su makan kah belum? Dah bikin apa, siapa kau, di mana saya rindu kau. Sayangi, so sayangi. Saya rindu kau yang bikin saya begini. Bukan saya benci tapi karena saya sedih. Biarkan waktu yang bicara. Saya terpapa ikuti perantara. Saya percaya semua ini sementara. Ada waktu nanti bersatu berjalan satu arah. Cinta harus ada perjuangan. Bahagia tersemudah yang dipikirkan. Untuk saat ini tetap sejalani.